Ketika fajar menjelang, terlihat dia melangkah enggan. Seirama dengan dendang subuh yang singgah di hati keruh. Sempit jalan berdesak bangunan, memandang sinis mendakwa bengis. Perempuan satu dan hitamnya waktu. Dihapusnya gincu dengan ujung baju. Dibuangnya dengus berahis juta tamu. Hari pagi menyambut kau kembali, mengusap nadi, mengelus hati. Sesal di hati